السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu babun jami'un. Bab yang membahas tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan salat. Di dalam bab ini muallif atau penulis menyebutkan beberapa hadis yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah salat. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam membuat beberapa bab dan memberikan judul dari bab tersebut untuk memudahkan kita di dalam memahami bab ini. Nah, bab yang pertama yang disebutkan di dalam kumpulan beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah sholat ini adalah bab tahiyatul masjid. Bab tentang sholat tahiyatul masjid. Hadis ke-107. An Abi Qatadata Al Harits Ibni Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Dari Abu Qatadah Al-Haris Ibnu Rabi'i Al-Ansari, semoga Allah meridainya, ia menuturkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sebelum ia sholat 2 rakaat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan satu peristiwa di mana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Dia itu masuk ke Masjid Nabawi pada hari Jumat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berkhutbah. Nah, kemudian apa? Sahabat ini langsung duduk. Jadi tidak salat 2 rakaat untuk salat tahiyatul masjid. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepadanya bahwasannya masjid itu adalah satu tempat yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, sehingga bagi orang yang memasukinya maka hendaklah dia melakukan penghormatan dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang ini kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Karena masjid ini bukan tempat seperti tempat-tempat yang lain, tetapi dia ya memiliki satu kehormatan dan juga satu kemuliaan. Karena masjid ini juga disebut dengan Baitullah, yaitu apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan toleransi. Ya, yang seandainya kan seandainya dia itu duduk untuk mendengarkan khutbah, Nabi sallallahu tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Artinya tidak memberikan toleransi ketika itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ini menunjukkan bahwasannya ya, solat tahiyatul masjid ini merupakan satu kewajiban. Bahkan ada sebagian ulama yang sampai ya, mewajibkan solat tahiyatul masjid tersebut. Nah, sehingga apa? Ya, ketika seseorang itu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia solat dua rakaat sebelum dia duduk untuk menghormati masjid, karena masjid ini adalah tempat yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, bukan seperti tempat-tempat yang lainnya. Nah, ada satu faedah dari peristiwa ini ya, dan ini pun juga berkaitan dengan faedah yang disebutkan di dalam peristiwa lain, yaitu bolehnya seorang khatib untuk memutuskan khutbahnya kalau ada keperluan ataupun kebutuhan. Sebagaimana Nabi SAW ketika berkhutbah, seketika itu beliau langsung menghentikan khutbahnya, kemudian berbicara kepada sahabat tersebut untuk ya, melakukan sholat dua rakaat sebelum dia itu duduk. Nah, demikian pula dalam peristiwa yang lain. Ketika Nabi SAW itu berkhutbah, kemudian dua orang cucunya yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain itu berlari untuk menuju kepadanya. Nah, saking kasih sayangnya Nabi SAW ya, kepada kedua cucunya itu, Rasulullah SAW ketika itu memberhentikan khutbahnya, kemudian turun dari mimbar. Dan ketika itu menyambut kedua orang cucunya tersebut, kemudian menggendongnya, dan beliau kembali naik ke atas mimbar. Nah, setelah itu beliau bukan meneruskan khutbahnya, tetapi beliau menjelaskan kenapa ya, beliau ini sampai turun dari atas mimbar dan menghentikan khutbah hanya karena untuk apa? Menggendong kedua cucunya. Ketika itu Nabi SAW ya, mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Nah, artinya apa? Nabi SAW juga tidak bisa membendung ya, rasa kasih sayang kepada kedua cucunya, sehingga harus apa? Memberhentikan khutbahnya dan turun dari atas mimbar. Dan itulah yang disebut dengan fitnah. Artinya harta ataupun anak itu bisa menjadi fitnah ataupun ujian bagi seseorang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan apakah boleh seseorang itu melakukan sholat, termasuk di dalamnya adalah sholat tahiyatul masjid ataupun sholat-sholat yang memiliki sebab, seperti sholat kusuf atau sholat gerhana, sholat jenazah, ataupun sholat dalam rangka untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, artinya apakah boleh seseorang itu melakukan sholat pada waktu-waktu yang terlarang? Nah, waktu-waktu yang terlarang ini ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dalam hadis yang lain disebutkan ya, adalah ketika matahari itu tergelincir ya, yaitu pas ketika matahari itu tergelincir. Itu adalah ya, tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat. Nah, lantas bagaimana dengan masalah ya, sholat tahiyatul masjid? Seandainya misalkan kita masuk ke masjid setelah sholat asar, atau kita masuk ke masjid misalkan sebelum ya sholat maghrib tiba, artinya sebelum matahari terbenam, atau kita masuk masjid sebelum matahari atau pas ketika itu waktu zuhur atau matahari tergelincir, apakah ketika itu kita tetap melakukan sholat ataukah kita tidak melakukan sholat karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk melakukan sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Di dalam madhab Hanafiyah dan Malikiyah dan juga Hanabilah, ketiganya berpendapat ya, terlarangnya sholat di dalam waktu-waktu tersebut berdasarkan hadis-hadis yang melarang untuk sholat padanya. Seperti hadis la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsi wa la sholata ba'da al-hasri hatta taghiba asy-syams. Ya. Jadi la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian tidak ada sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada tiga waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di dalam waktu-waktu tersebut. Nah, ini adalah dua hadis yang menyebutkan tentang larangan kita untuk melakukan sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Nah, sehingga dalam madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, mereka berpendapat tidak bolehnya sholat. Termasuk di dalamnya adalah sholat yang memiliki sebab seperti sholat tahiyatul masjid pada waktu tersebut. Nah, sehingga ketika waktu terlarang, menurut pendapat ini, ya ketika itu tidak sholat, tetapi langsung duduk. Kenapa? Karena ada larangan tentang sholat pada waktu tersebut. Nah, berbeda dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan sekelompok dari ulama yang berpendapat bolehnya melakukan sholat pada waktu-waktu tersebut, dan kebolehan ini sesuatu yang tidak dimakruhkan. Dan ini pun adalah salah satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Nah, mereka berargumentasi dengan hadis yang sedang kita bahas. Ya, sedang hadis yang kita bahas di mana apa? Ketika itu sahabat tersebut datang ke masjid ya pada waktu apa? Nabi SAW ketika itu berkhutbah, dan itu pada waktu tergelincirnya matahari. Kemudian juga hadis yang lain di mana Nabi SAW mengatakan man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Jadi barang siapa yang tertidur atau lupa untuk melaksanakan sholat witir, maka apa? Hendaklah dia sholat ketika dia itu ingat. Nah, artinya apa? Kalau orang ya lupa ataupun tertidur untuk melaksanakan sholat witir, maka dia boleh untuk mengqadha sholat witir tersebut. Tetapi cara mengqadhanya, seandainya sholat witir itu ya dilakukan setelah matahari terbit, ya, maka sholat witir ini tidak lagi menjadi ganjil, tetapi menjadi genap. Ya, tetapi menjadi genap. Ya, kalau misalkan ada seseorang yang biasa sholat witir 3 rakaat, kemudian lupa atau tertidur, kemudian baru ingat ketika misalkan jam 8 pagi, maka ketika itu hendaklah dia sholat witir tetapi ditambah dengan 1 rakaat, sehingga sholatnya menjadi genap menjadi 4 rakaat. Ya. Kenapa? Karena witir itu adalah sholat yang dilakukan pada akhir malam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ija'alu akhira lailatikumu al-witar. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi jadikanlah akhir daripada malammu itu adalah witir. Dengan melakukan sholat witir, yaitu rakaatnya ganjil. Tetapi ketika sudah waktu masuk pagi, terbitnya matahari, maka apa? Ketika itu sholat itu digenapkan. Seperti itu. Termasuk juga di dalamnya, kalau misalkan kita lupa atau tidak sempat untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Baik misalkan karena bangunnya terlambat, kemudian tidak sempat keburu qomat, seperti itu. Nah, maka ketika itu kita boleh untuk mengqadha setelah kita melakukan sholat subuh. Baik itu secara langsung, ya artinya apa? Setelah kita sholat subuh, dan itu termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Tetapi ketika itu kita hendak mengqadha. Atau kita menunda sholat itu sampai terbitnya matahari. Seandainya ya tidak dikhawatirkan kita itu lupa. Ya, kalau ditunda kan biasanya lupa. Ya, lupa belum sholat ya qobla subuh. Tetapi ketika kita sholat subuh kemudian zikir, setelah itu kita langsung mengqadanya, maka itu pun bisa untuk kita lakukan. Seperti itu. Nah, artinya apa? Hadis ini menjelaskan seandainya sholat-sholat itu memiliki sebab tertentu. Seperti tahiyatul masjid, sebabnya adalah karena masuk ke dalam masjid. Sholat gerhana, karena sebabnya terjadi gerhana. Sholat jenazah, karena sebabnya ada kematian. Ataupun ya kita mengqadha sholat, karena sebabnya kita lupa atau tertidur dari sholat. Maka ketika itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan sekelompok para ulama, hal itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah ya sholat sunnah secara mutlak. Kalau sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, maka hal ini diperbolehkan. Artinya dikecualikan dari larangan kita untuk sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Demikian pula dengan hadis yang disebutkan adalah inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah fa idza ra'aytumuhuma fasallu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian melihat keduanya dalam keadaan gerhana, maka ketika itu lakukanlah apa? Sholat. Kan bisa saja terjadinya gerhana itu pas pada waktu-waktu di mana kita dilarang untuk sholat. Apakah ketika itu kita menunda sholat gerhananya karena itu waktu yang terlarang, ataukah ketika itu apa, kita langsung sholat walaupun itu pada waktu yang terlarang. Karena sholat ini memiliki sebab, yaitu terjadinya gerhana, maka larangan itu menjadi tidak berlaku. Seperti itu. Nah, sehingga apa, dari dua pendapat ini ya semuanya memiliki argumentasi, tetapi setiap argumentasi dari kedua kelompok ini ada yang bersifat umum dari satu sisi dan ada yang bersifat khusus. Nah, kecuali apa, di dalam permasalahan kebolehannya sholat yang memiliki sebab pada waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang terlarang, maka hal ini adalah mengamalkan semua argumentasi ataupun dalil yang dibawakan oleh kedua kelompok tersebut. Dan demikian pula dengan alasan ya kebolehan itu ya dengan tujuan sebagai apa? Taksiran lil ibadati, untuk memperbanyak apa? Ibadah. Dan itu memiliki satu sandaran yang kuat dalam dari syariat. Ya, artinya apa? Ya, kebolehan itu menunjukkan untuk apa? Untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Ya. Nah, dari hadis ini ya, ada beberapa apa namanya? Kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah masyru'iyatu tahiyyatil masjid lidakhilihi. Ya, jadi disyariatkannya ya, melakukan sholat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalamnya. Nah, tentu nanti kaitannya dengan apa yang disebut dengan masjid. Ya. Nah, yang disebut dengan masjid di sini adalah masjid secara urf, secara adat. Ya. Karena masjid nanti punya beberapa makna. Yang pertama, masjid secara bahasa. Masjid itu adalah tempat untuk sujud. Ya, itu namanya masjid, tempat untuk sujud. Ya. Kemudian yang kedua, ya, secara syar'i masjid itu adalah, atau secara istilah masjid itu adalah tempat untuk sholat. Jadi setiap tempat yang dijadikan untuk atau dilaksanakan sholat padanya, maka itu disebut dengan masjid. Ya, jadi setiap tempat yang digunakan untuk sholat itu namanya masjid. Ya, misalkan apa? Ketika tanah lapang dijadikan untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka tanah lapang itu hukumnya sebagai masjid. Nah, sehingga wanita yang haid itu tidak boleh memasuki area tempat untuk sholat. Kenapa? Karena wanita yang haid adalah ketika itu dalam keadaan tidak suci, seperti itu. Nah, sehingga seandainya, ini seandainya, seandainya ada orang yang masuk ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ketika dia itu masuk kemudian dia sholat dua rakaat, ya, sholat dua rakaat untuk apa? Tahiyatul masjid, begitu, ya, bukan tahiyatul lapangan, begitu, ya, tahiyatul masjid seperti itu. Maka apa? Hal seperti ini tidak boleh untuk kita ingkari. Ya, karena apa? Dia memahami mungkin apa? Tanah lapang itu hukumnya sebagai masjid. Nah, tetapi yang ketiga, secara uruf masjid itu adalah sebuah bangunan. Ya, sebuah bangunan dengan ciri yang khusus. Ya, kalau di kita mungkin ada kubahnya, kemudian ada menaranya, seperti itu. Artinya secara, ketika kita melihat secara sepintas, ya, kita mengetahui ini adalah bangunan yang disebut dengan masjid. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya, ya, seperti kubah ataupun menara, seperti itu. Ya, walaupun ya seperti di mana, di negara Inggris itu kan banyak gereja yang dijual. Ya, kenapa? Karena tidak ada jamaahnya. Nah, sehingga kadang-kadang untuk menarik jamaah itu ya istilahnya dengan apa, dengan promosi ataupun dengan melakukan hal-hal yang bisa menarik, ya, misalkan disediakan hadiah, ya, atau misalkan nanti ya dibuat sedemikian rupa sehingga jamaah itu bisa nyaman dan lain sebagainya, seperti itu. Tetapi karena memang ya mereka juga tidak membutuhkan agama, sehingga akhirnya apa, ya, mereka itu juga lari dari agamanya yang dulu, yang kadang-kadang ya agama yang mereka yakini itu sesuatu yang sangat sulit untuk difahami, ya, sehingga akhirnya apa, banyak masyarakat di sana yang mereka itu mencari agama, ya, mencari agama, termasuk di dalamnya adalah mencari agama itu melalui sepak bola. Jadi sepak bola itu seperti agama bagi sebagian masyarakat di Inggris. Kenapa? Karena menurut pemahamannya agama itu adalah untuk menyalurkan ya fanatisme. Nah, dengan misalkan ya menonton sepak bola sebagai fans ya seperti misalkan apa Arsenal dan lain sebagainya, yaitu seperti apa? Seperti agama. Ya. Nah, tetapi apa? Di sana ya, yang namanya gereja yang sudah dijual kemudian dibeli oleh kaum muslimin ya, itu tidak boleh dirubah bentuknya. Jadi bentuknya itu seperti ya, seperti apa adanya, tetapi fungsinya di dalamnya itu sudah berubah menjadi sebuah masjid seperti itu. Nah, tentu kalau untuk di kita kan sesuatu yang sangat mudah kita untuk mengenali apakah sebuah bangunan ini disebut dengan masjid ataukah bukan. Ya, kadang-kadang juga di kita ada istilah lain selain masjid, yaitu istilah apa? Musola. Ya, walaupun ya lebih kecil, tetapi sebetulnya hukumnya apa? Sama. Ya, seandainya pada tempat itu ya dikumandangkan azan, kemudian dilakukan padanya misalkan sholat lima waktu, maka itu sudah dikategorikan sebagai masjid seperti itu. Walaupun istilah kita namanya apa? Musolla. Ya. Kalau istilah bahasa Arabnya musolla itu artinya tempat sholat. Jadi seperti lapangan ya untuk sholat Id ataupun sholat Idul Fitri Idul Adha itu disebut dengan apa? Musolla oleh orang-orang Arab. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan masjid. Nah, artinya apa? Kita disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke dalam masjid tersebut. Nah, sehingga apa? Ada satu madhab yang disebut dengan madhab zahiriyah. Ya, zahiriyah ini artinya apa? Madhab yang memahami teks Quran ataupun teks hadis itu secara tekstualnya. Mereka berpendapat bahwasannya tahiyatul masjid atau sholat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, dilihat dari apa? Dari teks hadis tersebut. Walaupun jumhur ulama berpendapat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah apa? Sunnah saja. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, annaha masyru'atun lidakhilil masjid fi kulli waqtin. Bahwasanya salat tahiyatul masjid ini disyariatkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid fi kulli waqtin pada setiap waktunya. Walau kana waqtun nahyi li umumil hadis. Walaupun itu pada waktu-waktu yang terlarang bagi kita untuk salat karena berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, istihbabul wudu lidakhilil masjid. Ya. Jadi dianjurkan berwudu ya ketika kita masuk ke dalam masjid. Li'alla tafutuhu hadhihi shalah al-ma'muru biha. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan ya salat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika kita masuk ya kita membiasakan untuk apa? Berwudu terlebih dahulu supaya apa? Mengingatkan kita supaya kita salat tahiyatul masjid dan kita tidak meninggalkannya. Nah, berbeda nanti kalau misalkan masuknya hanya sekedar misalkan mengambil sesuatu atau hanya sekedar apa lewat seperti itu dan dia tidak hendak duduk atau berdiam diri di masjid, maka ketika itu apa kita tidak melakukan apa salat tahiyatul masjid. Kemudian yang keempat ya, qayyad al ulama al masjidil haram bi anna tahiyyatahu at tawaf. Nah, para ulama membatasi ya berkaitan dengan Masjidil Haram, jadi khusus Masjidil Haram, salat tahiyatul masjidnya itu dengan melakukan tawaf. Jadi salat tahiyatul masjidnya diganti dengan apa? Dengan tawaf. Seperti itu. Lakinna man lam yurid at-tawaf aw yashuq 'alayh fala yanbaghi ayyada as-salah. Tetapi kalau orang itu tidak ingin hendak melakukan sholat atau tawaf, Atau mungkin ketika mau melakukan tawaf itu kok ini memberatkan, karena mungkin ketika itu apa? Ya, sangat padat seperti itu. Maka ketika itu hendaklah dia tidak meninggalkan salat. Bal yusalli raka'ataini, bahkan apa? Dia harus tetap melaksanakan salat 2 rakaat. Seandainya itu dilakukan di Masjidil Haram seperti itu. Ya, artinya apa? Boleh lebih afdal kita melakukan tawaf, tetapi seandainya kita memang tidak ingin, ya, atau misalkan dalam kondisi yang sangat repot, maka kita tidak apa, janganlah kita meninggalkan sholat, tetapi kita sholat 2 rakaat dalam rangka tahiyatul masjid seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin satu hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa akan melanjutkan, karena pada bahasan berikutnya ini sangat panjang, yaitu berkaitan dengan larangan berbicara di dalam sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.